Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas, mempelajari kisah yang terjadi atau yang dikisahkan oleh Abdurrahman Ibnu Yazid rahimahullahu taala tentang para ulama pada zaman tabi'in dan majlis di antara mereka, antara Ar-Rabi' dan juga Al-Qamah. Disebutkan bahwasanya Al-Qamah merasa takjub, heran dengan apa yang disampaikan oleh Ar-Rabi', bahwasanya betapa banyaknya manusia yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa sedikit di antara mereka yang diberikan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan doanya. Dan ternyata illahnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa an-nakhilah minad du'a. Tidak menerima dari hamba-hambanya kecuali doa-doa yang suci, yang bersih dari kotoran-kotoran, perusak-perusak yang mengotori atau merusak ibadah mulia doanya tersebut. Kemudian barakallahu fikum, ternyata sabda atau ucapan tersebut telah pernah diucapkan oleh seorang sahabat yang mulia dengan makna yang semisal, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan la yasma'ullahu min musmi'in wala mura'in wala la'ibin illa da'in da'a yathbutu min qalbih. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, tidak memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya ketika mereka meminta, dalam memintanya tersebut, dalam doanya tersebut dia memperdengarkan kepada orang lain agar dipuji, agar orang lain merasa betapa mulianya doa orang ini, betapa khusyuknya orang ini, kemudian dipujilah dia, dan itulah harapannya. Maka ini salah satu kotoran yang mengotorinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk dan khufyatan, artinya antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala mintalah, jangan kau mengeras-ngeraskan agar orang lain mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala sami'un qarib, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, namun keilmuannya, pendengarannya meliputi segala sesuatu, penglihatannya meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, bukan diminta untuk mengeras-keraskan agar orang lain mendengarnya. Rasul sallallahu atau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, arabbuna ba'idun fanunadihi am qaribun fanunajihi? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rabb kita ini jauh sehingga kita memanggilnya, memintanya dengan keras? Apakah ataukah Rabb kita ini dekat sehingga kita cukup bermunajat, meminta dengan perlahan kepadanya? Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha sami'un qaribun mujib. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha sami'un qaribun mujib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengabulkan doa. Maka dituntut seseorang untuk meminta dengan tadarru'an wa khufyah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-lail wa saribun bin-nahar. Sama saja kalian meminta dengan keras, dengan suara yang lantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau memelankan suaranya di malam hari ataupun di siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar. Tidak perlu kalian berteriak-teriak. Kalian berteriak-teriak ataupun pelan-pelan, Allah semua mendengar. Maka doalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadarru'an wa khufyah, sebagaimana Rasulullah SAW katakan, innallaha sami'un qaribun mujib. Ini diantara yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diantara an-nakhilah minad du'a, kesucian sebuah doa, yaitu seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berteriak-teriak dengan suara yang keras. Wala mura'in, tidak pula dia memperlihatkan, meminta jika ada orang yang memperhatikannya, meminta pada Allah jika ada orang yang melihatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli dengan apa yang dia minta, karena tidaklah dia meminta kecuali tujuannya adalah dilihat oleh orang yang melihatnya. Wala mura'in wala la'ibin, tidak pula dari seorang yang bermalas-malasan, bermain-main. Ini akan dibahas pada bab yang setelahnya. Seseorang yang tidak sungguh-sungguh meminta apa adanya, tidak dengan sepenuh hati, setengah-setengah, ataupun bentuk main-main yang lainnya. Berdoa sebentar kemudian berbicara, mengobrol lagi dengan temannya, berdoa belum masuk pada khusyuk, berhenti, ngobrol lagi sama temannya, dan seterusnya. Ini orang yang tidak sungguh-sungguh dalam meminta. Baik, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yasma'allahu min musmi'in wala mura'in wala la'ib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang disebutkan oleh beliau yang terakhir, illa da'in da'a yathbutu min qalbih. Selain apa yang dinafikan tadi, yaitu seseorang yang bersungguh-sungguh tidak ingin memperdengarkan kepada orang lain, tidak ingin dilihat, bersungguh-sungguh dalam berdoa dari hatinya, itulah yang disebut dengan an-nakhilah minad du'a, kesucian sebuah doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah peribadatan yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat kesungguh-sungguhannya, adab-adabnya, syarat-syaratnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasa malu, sebagaimana kita sudah pernah mendengarkan pada bab-bab yang telah lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahi merasa malu ketika ada seorang hamba yang meminta dengan mengangkat tangannya bersungguh-sungguh, jauh dari kotoran-kotoran yang menodai kesucian doanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan dia menurunkan tangannya dalam keadaan tidak memberinya. Allah malu berbuat demikian. Jadi ketika seorang hamba mensucikan doanya dengan sebenar-benarnya, sebersih-bersihnya, maka biiznillah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Barakallahu fikum. Kita baca penjelasan syarah dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala terhadap hadis ini. Qala rahimahullahu taala, dalla hadzal athar ala bayani umurin muhimmah. Asar ini, kisah yang mulia ini, menjelaskan kepada kita beberapa perkara yang penting. Al-amrul awal, perkara yang pertama, wujubul ikhlas fid du'a, kewajiban mensucikan, kewajiban seseorang untuk mensucikan doanya, mengikhlaskan, memurnikan doanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dari segala macam bentuk yang mengotori, menodai keikhlasannya. Di antara contoh bentuk ikhlasnya doa seseorang adalah وَذَلِكَ بِأَنْ يَتَوَاطَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْلِسَانِ. Di antara bentuk keikhlasan seseorang dalam doanya adalah kecocokan antara qalbu dan lisannya. Hatinya benar-benar meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa yang dilafazkan oleh lisannya, tidak bertentangan seperti halnya orang yang ingin didengar atau orang yang ingin dilihat. Lisannya berdoa tetapi hatinya, niatannya berbeda, ingin dilihat, ingin didengar dan seterusnya. Namun diantara contoh keikhlasan adalah an yatawata alaihi alqalb wal lisan, cocoknya antara qalbu dan lisan. Al-amru tsani, perkara yang kedua, tahrimu qasdi sum'ati fil amal alladhi huwa min al-qurubat. Sebagaimana tadi disebutkan harus ikhlas, maka di sini disebutkan haramnya seseorang bertujuan sum'ah, ingin didengar, ingin diceritakan apa yang dia perbuat dari amalan-amalan yang itu termasuk amalan yang untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika amalan yang itu digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia masukkan di situ sum'ah, ingin didengar dan diceritakan oleh orang lain, maka ini adalah bentuk keharaman, ternodai keikhlasannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala li'anna man sam'a bi'amalihi liyudhkar aw limaqasid dunyawiyya fa inna du'aahu la yusma' lahu. Karena barang siapa yang ingin didengar amalannya agar diceritakan, atau barang siapa yang tujuan dari amalan-amalannya adalah perkara dunia, maka niscaya doa orang tersebut tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu btagha bihi ghayra wajhillah 'azza wa jalla wa ghayra ad-daril akhirah. Karena jelas dari apa yang disebutkan tadi menunjukkan tujuannya bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan kehidupan akhirat, bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sam'a sam'a Allahu bih wa man yura'i yura'i Allahu bih. Barang siapa yang tujuan dari amalannya, yang mana diantaranya adalah doa, barang siapa yang tujuan dari amalannya adalah ingin didengar, maka Allah akan berikan padanya, didengar oleh orang lain, diceritakan amalannya. Dan barang siapa yang ingin dilihat dari amalannya, yang mana diantara amalan adalah doa, maka Allah akan berikan, Allah akan takdirkan ada orang yang melihatnya dan memujinya, sehingga dia akan mendapatkan keburukan karenanya, sia-sia semua amalan yang telah dia perbuat, dan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman baginya. Ketika seseorang menyengaja berbuat kesalahan, berbuat dosa bermudah-mudahan, maka sebagai hukuman Allah sengaja palingkan dia, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mendorongnya lebih jauh terhadap kesalahan tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sengaja berpaling, menolak al-haq, maka Allah Subhanahu wa ta'ala azaghallahu qulubahum. Allah palingkan sekalian hati-hati mereka. Barang siapa yang ingin didengar, Allah akan berikan. Man sam'a sam'a Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Dan yang akan dia dapati adalah sia-sia semua amalannya, hanya mendapatkan capek dan habisnya waktu, tetapi tidak ada pahala yang dia dapatkan untuk kemudian dia nikmati di akhirat nanti. Ini perkara yang kedua sebagai lawan dari perkara yang pertama. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga pun demikian merupakan lawan dari yang pertama. Di antara bentuk sesuatu yang akan merusak keikhlasan, qala tahrimur riya, haramnya ar-riya ingin dilihat, sawa'un fil aqwali awil af'al, baik yang ingin dilihat itu adalah bentuknya ucapan ataupun perbuatan. Li'annal mura'i qasada bi'amalihi ghairallah azza wa jal, karena yang namanya mura'i, orang yang ingin dilihat amalannya, jelas berarti dia tidak mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala dari amalannya, bukan mencari ridha Allah, tetapi mencari perkara dunia, mendapatkan pujian, sanjungan dan kemuliaan yang dia harapkan di dunia. Tetapi di akhirat nanti tidak akan dia mendapatkan itu semua. Wa hadza a'zamu anwa'ir riya wa ashadduha ithman. Bentuk yang seperti ini adalah bentuk riya yang paling berbahayanya, yang paling besarnya, dan yang paling besar pula dosanya. Wa hunaka naw'un minar riya yatra'u 'alal muslim athna'a 'ibadatihi. Ada di sana salah satu bentuk riya yang mana riya ini muncul, yatra', muncul secara tiba-tiba terhadap seorang muslim, athna'a 'ibadatihi, di sela-sela ibadahnya pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dia dirikan di atas ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama mura'i, sama' atau musmi', orang yang ingin didengar. Tujuan dari amalannya adalah didengar, tujuan dari amalannya adalah ingin dilihat, di balik itu akan mendapatkan pujian. Tetapi ada di antara bentuk dari itu semua yang bukan merupakan tujuan seseorang dalam ibadahnya, tetapi muncul secara tiba-tiba, tetap itu disebut riya di sela-sela ibadah yang dia bangun dengan niatan ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia ingin mendapatkan pahala di akhirat nanti untuk dia nikmati. Kemudian di sela-sela ibadahnya muncullah pada kalbunya ketika misalnya dia melihat seseorang yang memiliki kewibawaan atau kedudukan yang tinggi, kemudian dia tatkala menyadari kedatangan orang tersebut, dia mulai memperbagus lagi ibadahnya. Ini riya yang muncul di sela-sela ibadah seseorang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, yatra'u 'alal muslim athna'a 'ibadatihi. Maka yang seperti ini lebih rendah dibandingkan yang pertama tadi. Yang pertama adalah sebuah amalan yang dibangun di atas riya. Adapun yang kedua ini yang lebih rendah, lebih ringan daripada tadi, sebuah amalan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian muncul riya di sela-sela itu. Maka kata beliau, syuri'at kafaratuhu bima thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini lebih ringan seseorang bisa melawannya dan bisa menebus itu semua dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sebuah amalan yang dibangun di atas riya, mura'in, atau di atas sum'ah, musmi', maka amalan itu amalan yang batil, amalan yang rusak, tidak bisa diperbaiki kecuali dia ulangi. Namun sebuah amalan yang dia dirikan bukan di atas riya, kemudian muncul riya, maka ini lebih ringan, dia bisa melawannya dan melanjutkan itu semua, biiznillah akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selepas ibadah tersebut dia pun bisa selalu menebus itu semua dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kesyirikan lawan dari ikhlas. Berbuat amalan tujuannya untuk Allah, tetapi ada tujuan lain selain Allah. Ini yang disebut dengan syirik. Berarti dia menyamakan selain Allah tadi dengan Allah, dengan sama-sama memberikan untuknya peribadatan. Aku berlindung kepadamu dari kesyirikan ya Allah. Wa ana a'lam, yang terjadi dalam keadaan aku menyadarinya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampunmu pada kesyirikan yang terjadi dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Ini riya yang tiba-tiba muncul pada seseorang di sela-sela ibadahnya, maka hendaknya dia melawannya, kembali memurnikannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dia berdoa memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang dia sadari, dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikan yang tanpa dia sadari telah dia lakukan. Tsumma qala rahimahullahu taala, kemudian beliau mengatakan, wa idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslim, jika perkaranya demikian sebagaimana telah antum ketahui, wahai kaum muslimin, idza kana al-amru kama 'alimtum ayyuhal muslimun, falbadar al-badar ila mujahadatin nafsi 'ala al-ikhlas fima tuqaddimun wama tuakhirun min al-a'mal. Jika perkaranya demikian, maka bersegeralah dan bersegeralah untuk kalian bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu ini, untuk selalu menyeretnya kepada keikhlasan dalam amalan yang dia kedepankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Litahdharu litahrizu al-ajr al-wafir, agar dengan demikian kalian akan mendapatkan ajar yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah menyimpan pahala yang akan kalian peroleh nanti sangat banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau mengingatkan, setelah menjelaskan beberapa pelajaran penting, beliau mengingatkan untuk jangan lupa diamalkan. Ini salah satu tempat yang sering diulang-ulang oleh beliau, selain perkara ikhlas, adalah perkara mengamalkan sebuah ilmu yang telah diketahui. Perkaranya seperti yang telah antum ketahui, maka amalkanlah, bersegeralah, bersungguh-sungguh untuk memurnikan, mengikhlaskan setiap amalan yang kalian lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, agar dengan demikian kalian akan memperoleh pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal hadzar al hadzar minar riya wat tasmi' bil amal. Berhati-hatilah, berhati-hatilah dari membangun sebuah amalan di atas riya atau di atas sum'ah atau lima qasid dunyawiyah, tujuan-tujuan dunia. La tanfa'ul insan la fi barzakhihi wala fi ukhrahu, yang mana amalan-amalan itu hanya dia dapatkan untuk perkara dunianya, kepentingan dunianya, tidak ada manfaatnya sama sekali, baik di alam barzakhnya maupun di alam akhiratnya nanti. Wallahu ta'ala a'lam, wallahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tempat memohon perlindungan. Taib, ini apa yang bisa disebutkan melengkapi kisah dari asar yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu an-nakhila minad du'a. Taib, insyaallah cukup ya, sisanya kita baca pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.